93 Remix. Biarlah waktuku habis oleh penantian ini, hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu. Please welcome, I'm Helmi Segelang Juga.